Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk kalbu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Pada hari ini kita akan mengkaji dan membahas ayat ke-110 dari surah Al-Mu'minun yang akan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana sikap dan tindakan orang-orang yang tidak senang terhadap orang-orang yang beriman dan melakukan dan mendekatkan diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum zikri wa kuntum minhum tadhahakun. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan sehingga kamu lupa mengingat aku dan kamu selalu mentertawakan mereka. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-110 dari surah Al-Mu'minun pada hari ini membicarakan tentang bagaimana kemudian Allah menjelaskan secara lebih mendetail tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sang penghuni ahli neraka sehingga mereka memang layak untuk tetap berada di neraka dan tidak layak untuk mendapatkan kesempatan lagi untuk hidup di dunia walaupun mereka punya keinginan untuk melakukan perbuatan baik. Allah sudah memberikan gambaran di ayat sebelumnya tentang memberikan perbandingan penghuni ahli neraka dengan penghuni syurga yang ternyata jauh berbeda. Dan kemudian Allah jelaskan lagi, ini adalah merupakan bentuk siksaan dari Allah yang lain, mengingatkan kembali memori yang mungkin terlupakan, bahwa ternyata orang-orang yang menjadi ahli neraka, mereka sudah melakukan tindakan yang sangat berat, tindakan yang sangat berdosa, tindakan yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kemudian kata Allah? Fattakhadhtumuhum sikhriyan, terhadap hamba-hambaku yang taat, yang selalu berdoa kepadaku, yang selalu berbuat kebaikan, tapi ternyata kamu menjadikan mereka sebagai ejekan sehingga akhirnya kamu sibuk dengan itu, kamu tidak ingat lagi kepadaku, kata Allah, dan bahkan kamu tertawa-tawa mentertawakan mereka dalam artian mengejek mereka. Ya, ayat ini sungguh merupakan satu penyadaran kepada kita semua bahwa hati-hati, karena mungkin kita bisa saja di dalam kehidupan ini termasuk ke dalam ada melakukan tindakan-tindakan yang dikecam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fattakhadhtumuhum sikhriyan, kamu hina mereka, kamu jadikan sebuah ejekan. Ya, kalau ada orang pakai jilbab lebar, ya, terkadang ada kita atau mungkin orang lain yang mengejek, ninja lewat. Ya, itu dari sejak dahulu sudah ada. Kalau ada orang yang rajin ke masjid, ya, yuk kita ke masjid, atau dia ngajak ke masjid, ya, kita mungkin sambil main-main atau sambil untuk mengejek, tolong salam sama imamnya ya, bilang saya nggak bisa sholat hari ini. Ya, kalau ada orang yang puasa, kemudian ya kemarin yang baru kita lewati, kemudian kita kemudian mengejeknya dengan mengatakan untuk apa puasa? Ya, diberikan makanan banyak diciptakan oleh Allah, diberikan kepada kita, kemudian kita susah-susah untuk menahan untuk tidak makan itu. Dan berbagai macam bentuk lain ejekan yang terkadang tanpa sadar sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hati-hati. Ya, fattakhadhtumuhum sikhriyan, kamu jadikan sebagai bahan ejekan, dan ini jangan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Ada orang yang membaca Al-Qur'an dengan main-main. Orang baca Al-Qur'an dengan lagu bagus, kemudian dia malah baca Al-Qur'an dengan berteriak-teriak. Dengan suka-suka hati. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu adalah suatu tindakan yang tidak baik. Mengejek, menjadikan sebagai bahan ejekan. Dan hati-hati, Allah sudah mengecam orang-orang seperti ini. Dan bersama kita sudah ada di studio Ustaz kita, Ustaz Fadilullah, akan memberikan keterangan lanjutan tentang hal ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana bahwa ayat yang kita sudah dengar dari narasumber kita, yaitu Ustaz Haji Ahmad Perdana, yang mana menjelaskan tentang sikhriyan, sihrian ini adalah sebuah ejekan. Maka di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya orang yang selalu mengejek terhadap satu kebenaran yang dilakukan orang lain, tentunya ini akan menjadikan betul bahwasanya orang ini akan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah bagi orang-orang yang selalu mengejek atau selalu menghina terhadap orang-orang yang berbuat baik. Tentunya hal ini yang digariskan Allah, dia tentunya lupa akan mengingat aku. Kalau ia mengingat, kalau dia tidak lupa mengingat Allah, maka ini tidak akan terjadi. Maka ketika dia mengejek, dia berarti dia sudah lupa. Kalau kelupaan itu terus dilakukannya, berarti ini adalah akan mendapatkan siksaan dari api neraka. Karena orang-orang seperti itu nanti dimasukkan Allah ke dalam api neraka, orang-orangnya mengejek, orang yang menghina, karena mereka itu dulunya betul-betul mentertawakan terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang lain. Terhadap dunia pendidikan juga seperti itu. Dulu lebih sangat populernya kalau orang yang masuk pesantren agama itu adalah teroris atau hal yang lainnya. Tentunya ini adalah bukan pendidikannya, tapi itu adalah personil yang mana belum tentu kebenaran yang apa yang diucapkan. Maka hati-hati kita, apakah ini adalah menjadi sebuah ejekan ataupun yang tidak, karena propaganda orang untuk memburukkan suatu sebuah pendidikan itu adalah adalah mereka itu akan dilupakan Allah Subhanahu wa taala, akan melupakan Allah, karena Allah sudah mengatakan orang yang menghina, orang yang memprovokasi, orang yang menghasut, orang-orang seperti ini tentunya dia betul-betul lupa dengan ajaran yang Allah berikan kepada dia. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini supaya kita tidak mendapatkan siksaan, supaya kita jauh dari siksaan api neraka. Ayat ini mengingatkan kita karena banyak sekali orang-orang yang melakukan sampai saat ini, yaitu dengan hinaan yang begitu hebatnya, seakan-akan mereka itu hidup hanya sebatas materi saja. Ingatlah, ketentuan yang telah dibikinkan Allah itu akan menjadikan kita aman dalam hidup kita. Maka kita harus menghormati satu sama lainnya, karena agama itu tidak saja kita mengurus dunia, itu adalah dunia dan akhirat menjadi satu jalan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, banyak masukan yang kita dapatkan dari narasumber kita. Oleh karena itu, mari coba untuk kita pahami kembali, kita renungkan kembali secara khusus melalui kajian kita terhadap ayat 110 dari surah Al-Mu'minun ini, memberikan satu peringatan kepada kita untuk di dalam kehidupan ini jangan terlalu berlebihan di dalam bermain-main. Ya, silakan bermain tapi jangan sampai mempermainkan agama. Silakan untuk walaupun tidak boleh sebenarnya, ya, jangan sampai mengejek-ngejek agama. Ya, walaupun tanpa sadar kita banyak melakukan hal itu. Cobalah untuk menjadi orang-orang yang untuk masalah agama itu benar-benar serius, benar-benar fokus, benar-benar care terhadap agama, bukan menjadi orang yang sebaliknya yang dikatakan oleh Allah, fattakhadhtumuhum sikhriyan, memperbaikkan agama, mengejek-ngejek, hatta ansaukum zikri, kamu lupa terhadap diriku, wa kuntum minhum tadahakun, bahkan kamu mentertawakan dan merendahkan orang-orang yang melaksanakan agama. Na'udzubillah min zalik. Kita isi hari-hari kita dengan keseriusan kita beribadah, kita isi hari-hari kita dengan kebaikan, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang selamat, akan termasuk ke dalam kelompok bukan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, tetapi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.